Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله Kita akan melanjutkan hadis yang terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-31. Sebelum kita bahas hadis tersebut, maka kiranya perlu untuk diingatkan kembali nasihat demi nasihat terus dilakukan, karena mungkin ada yang lupa, demikian pula mungkin karena lamanya tidak diingat-ingatkan kembali berkaitan dengan berlangsungnya kajian. Sudah disepakati bahwa selama kajian yang dilangsungkan, himbauan kepada semuanya hendaknya menahan diri dari pembicaraannya satu dengan lainnya, baik itu dari kalangan jamaah laki-lakinya maupun juga dari jamaah wanita al-ummahat. Sepanjang yang sudah berlangsung terkait dengan jamaah laki-laki, jamaah ikhwan al-aba, alhamdulillah terlihat tertib. Nah, karena memang langsung berhadapan dengan yang mengajar, maka di sini terkait dengan al-ummahat, masih didapati adanya dari mereka selama kajian berlangsung ada yang berbicara satu dengan lainnya. Mudah-mudahan suara ini terdengar jelas sampai di belakang, terkhusus kalangan ummahat. Nah, bahwa masih didapati sekian kali dan mungkin rutin terjadi pada setiap kajian yang berlangsung, di antara, walaupun tidak dikatakan semuanya, di antara al-ummahat masih ada juga yang berbicara satu dengan lainnya. Yang mungkin juga yang bersuami tidak mengetahui kondisi dari keluarganya demikian selama kajian. Nah, mungkin itu sudah menjadi kebiasaannya setiap ta'lim merasa tidak tenang, sehingga kemudian bagaimana caranya agar dia terhibur, kemudian berusaha untuk mengajak bicara satu dengan yang lainnya di saat kajian berlangsung. Sekali lagi, ini bukanlah dari adab di dalam talabul ilmi. Demikian juga menimbulkan dampak negatif, mengganggu saudaranya, mengganggu yang di sampingnya. Nah, itu terkait dengan tetangga. Tetangga itu bisa terkait dengan tetangga rumah yang satu dengan rumah yang lainnya, termasuk juga tetangga yang berada di majelis ta'lim. Nah, dia dengan itu secara tidak terasa telah mengganggu saudaranya. Nah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan, telah wasiatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Salah satu bentuk berbuat baik adalah tidak mengusiknya atau tidak mengganggunya. Sebelahnya ingin konsentrasi dalam ta'lim selama kajian berlangsung. Tiba-tiba ada yang mengusiknya, mengajak bicara yang tidak ada perlunya sama sekali. Satu, dua, kemudian diajak bicara, tidak berhasil, kemudian ganti lainnya. Ini masih didapati di kalangan ummahat. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa kehadiran ta'lim sudah diletakkan niat dalam rumah adalah ikhlas karena Allah, dan kemudian kita datang untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Yang kita pelajari adalah ilmu yang mulia, Al-Quran was sunnah. Apa yang kita baca dari kitab Riyadhus Salihin tidak terlepas dari ayat Al-Quran. Demikian pula hadith-hadith Nabi SAW yang terangkum dalam satu kitab, kita bahas. Tiba-tiba sampainya di tempat, dan justru itu di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi? Kemudian dia terlantarkan dari waktunya. Entah karena mungkin dia sedang sumpek pikirannya, sehingga kemudian dia datang ke majelis yang penting hadir. Adapun masalah kajian bisa didengar dan bisa tidak, sehingga ketika ada celah untuk berusaha bagaimana mengajak bicara kepada saudaranya, dia lakukan. Nah, maka ini perlu diketahui kepada setiap diri, terkhusus di kalangan ummahat, masih sering terjadi. Nah, maka ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah tidaklah beriman. Beliau ulang 3 kali. Maka ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud?" "Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Yang mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maka mengganggu yang sifatnya perkara-perkara yang wajar dalam keseharian itu aja suatu hal yang dosa, apalagi mengganggu saudaranya yang sedang talabul ilmi. Nah, maka ingatlah wahai ahli sunnah, untuk kita berusaha menghargai dalam talabul ilmi, menghargai majelis ta'lim. Nah, dan kita upayakan untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita. Ketika ada upaya syaitan untuk mengusik, menggelitik kepada hati kita untuk berusaha akan menjadi celah suasana dari ta'lim itu terganggu, maka sisihkan, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Tentu di sana adanya faktor-faktor. Pertama, faktor terkhusus dari kalangan ummahat terganggu seperti ini karena memang berangkat niatnya sudah berbeda. Bukan didasari untuk datang ke tempat tujuan untuk serius belajar. 6. Mungkin sekedar ingin ketemu, ingin kumpul dengan temannya, dengan saudaranya yang lain. 6. Bolehlah untuk ketemu, untuk berkumpul, kesempatan untuk ta'lim. Tapi selama kajian berlangsung, hendaklah menenangkan diri. 6. Dari awal sampai yang terakhir. Setelah itu kemudian, setelah sholat, kemudian dia ingin berbincang-bincang, maka tafadhol. Adapun selama kajian, maka tolong diperhatikan. Yang kedua, karena mereka tidak membawa kitab, mungkin tidak terbenak kepada diri kita sebagai sang suami bahwa mereka juga perlu pegangan kitab. Kitab yang diperlukan jika berumah tangga dan kedua-duanya semuanya adalah masing-masing hadir di waktu yang sama, maka masing-masingnya hendaklah memegang kitab, baik suaminya maupun istrinya. Tidak kemudian dipentingkan suami saja, kemudian istrinya silahkan dibiarkan, yang penting dia hadir mendengar saja cukup, tidak demikian. Tetapi memang sengaja dibekali oleh suaminya bahwa istrinya perlu kitab. Ini faktor. Jika mereka tidak memegang kitab, maka pikirannya kesana kemari. Tapi ketika dia membawa kitab, sudah ada niat kesengajaan dari rumah, dia bawa kitab itu untuk apa? Untuk sampainya di tempat dia akan menyimak. Tapi kalau sudah berangkatnya tidak membawa kitab, maka alamat keseriusan tadi akan berkurang atau terpengaruh. 6. Maka himbauan ke depan, hendaknya dipentingkan ketika belajar, jangan merasa sayang untuk kita mempunyai kitab, terkhusus kitab yang matan dalam bahasa Arab. Adapun terjemah adalah sikap sifatnya membantu. Utamanya adalah kitab yang berbahasa Arab, karena tersampaikan itu dibacakan kata demi kata, hadis demi hadis yang tersebut dalam kitab aslinya. Sedangkan terjemah adalah sifatnya membantu apa yang kurang jelas, apa yang perlu diketahui lebih lanjut dari apa yang telah diterangkan atau disampaikan oleh al-ustadz. 6. Yang ketiga, faktornya mereka disibukkan dengan putra-putrinya. Alhamdulillah sang bapak tertib semuanya, anak-anaknya dipasrahkan kepada istrinya. 6. Maka salah satu faktor juga bahwa mereka tersibukkan selama belajar dengan putra-putrinya, lari ke sana kemari, ribut. Apalagi di masjid di lantai 2, kemudian lari ke bawah, khawatir pikiran ibu, sang ibu tidak tenang. Sang bapak dengan tenangnya tertib, masya Allah, secara zahirnya demikian, karena memang di hadapan ustaz langsung sungkan dia kalau berbicara dengan sampingnya. Adapun ummahat di belakang tidak terlihat. Dibebankan lagi kemudian dengan putra-putrinya. Maka tolong diatur secara teknis bagaimana, apa bagi-bagi tugas. Sang bapak juga bawa anak, sang istri juga bawa anak. Kalau yang dibawa 2, bapak 1, istri 1. Kalau yang dibawa 4, berarti yang bapak 2, yang istri juga 2. Bukan kemudian 4-4-nya diserahkan kepada istrinya. Kemudian diupayakan putra-putrinya dipegang selama kajian berlangsung, megang atau mangku anaknya, kemudian sambil bawa kitab. Oh, sulit itu ustaz, berat itu, repot kita. Ya tinggal perlu latihan. Dan itu perjuangan bagi antunnah, bagi anti-anti sekalian. Dan insyaallah ajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian yang terjadi pada setiap kajian mereka bermain di lantai bawah ribut. 6. Sementara orang tuanya belajar, menyimak, membahas Al-Quran, membahas hadis. Sementara kondisi putra-putrinya kemudian bermain di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat perlu diulang-ulang dan diingatkan kembali. Sudah lama tidak diingatkan sehingga kemudian luntur, masih didapati pada pekan-pekan yang sebelumnya. 6. Si ummahat ini aktif dalam kajian, tapi hadirnya mengajak bicara, ada saja yang dibicarakan dengan satu dengan lainnya. Masya Allah keaktifannya. 6. Tapi kemudian mengusik saudaranya yang serius, mencatat, menyimak, mendengarkan. Apalagi didapati kondisi mereka alummahat ini duduk berkelompok-kelompok, sandar, katanya merasa panas supaya dapat angin, kipas angin tadi. Nah, sehingga terjadi duduk dalam keadaan berkelompok-kelompok. Maka tolong dihargai majelis ilmu. 6. Walaupun 6 kita mungkin dalam waktu kajian yang sangat singkat antara maghrib dan isya, maka sesungguhnya kita bisa sesungguhnya melawan hawa nafsu kita, menahan diri untuk berbicara, menyimak, hendaknya kita menyimak dengan seksama. Insyaallah kita akan dapat faedah-faedah yang bisa kita petik sepulangnya kita dari majelis ilmu. Nampaknya insyaallah cukup nasihat ini dan tidak ada maksud lain semata-mata untuk mengingatkan bersama. Tolong saling tawasi bilhaq, saling nasihat menasihati jika ada di antara kita kemudian saling berbicara satu dengan lainnya, tolong diingatkan. 6. Kita kembali meneruskan kajian kita. Kita akan membahas satu hadis terakhir dari bab ke-31. Bab ke-31 tentang al-islah bainan nas. Upaya untuk melakukan mendamaikan di antara kaum muslimin. Hadis-hadis yang dibawakan sebanyak 4 hadis. Dan pada kajian yang lalu sudah kita selesaikan hadis ketiga. Maka kita melangkah, yang insyaallah taala kita akan selesaikan pada kesempatan malam hari ini hadis yang keempat. Telah dibagikan lembaran fotokopi. Maksud dibagikan itu dikarenakan yang pertama, karena pada terjemah atau syarah dari kitab Riyadhus Salihin karya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak dicantumkan hadis keempat ini. Antum bisa perhatikan tidak dicantumkan. Wallahu a'lam, entah karena mungkin terlewati oleh beliau rahimahullah di saat itu, kemudian beliau langsung masuk kepada bab ke-32. Sehingga dengan alasan itu dibagikan lembaran tadi, satu lembar, dengan maksud untuk kita bahas hadis keempatnya. Yang kedua, sebagai motivasi agar setiap kajian tidak ada lagi yang tidak membawa kitab, tidak ada yang numpang dengan sebelahnya, tapi masing-masing memang punya kitabnya. Maka dengan lembaran ini diharapkan sebagai upaya mendorong agar diusahakan bagi masing-masingnya memiliki kitab, dan sebagai himbauan adalah kitab matannya. Nah, memiliki kitab matannya, sedangkan terjemah sekali lagi untuk membantu saja. 6. Kita mulai hadis tersebut dibuka atau dilihat dari hadis keempat garis hadis ke-251. Antum perhatikan, mudah-mudahan antum telah mengerti maksudnya. Angka 4 adalah urutan dari setiap bab. Setiap bab, misalkan bab ke-31 ayat, kemudian hadis. hadisnya dimulai dari angka 1 sampai berapa hadis yang dikemukakan di situ. Sedangkan angka 251 adalah urutan hadis dari bab pertama, dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Maka dari bab pertama, kedua, ketiga sampai bab ke-31 sudah terkumpul 251 hadis. Dan sebanyak itu pula yang sudah kita bahas. Dengan selesainya hadis ini tadi, ini nanti hadis ke-251. Fahimtum? Diriwayatkan dari Abul Abbas jadi abi dikarenakan ada kata an, maka jadilah abi, asalnya abu. An Abil Abbas, jika nama diawali dengan abu atau ummu, maka itu dikatakan sebagai kunyah dalam bahasa Arab. Nama beliau adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Namanya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabah tentunya, yang nama asalnya adalah Haznun. Haznun, Ha Zainun, yang artinya kesedihan. Kemudian digantilah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sahal. Sahlun, Sahal itu mudah. Nah, karena tidak disukai nama yang mengandung arti seperti tadi. Nama memiliki pengaruh kepada kejiwaan juga. Nah, sehingga Hazan selalu sedih bawaannya. Nah, walaupun dia tidak sedih, tetapi nama suatu saat akan memberikan pengaruh kecil ataupun besar kepadanya. Nah, maka ini dalam bahasa Arab tafa'ul. Tafa'ul itu kalau kita dapatkan kesenangan atau kebaikan, hati ini lapang, senang, berita gembira. Sebaliknya ketika berita itu susah, menakutkan, atau nama itu nama yang jelek, akan berpengaruh kepada kejiwaan. Maka tafa'ul ini sebagai gantinya tatoyur. Tatoyur, anggapan sial. Maka dengan itu, jika seseorang memiliki nama yang tidak baik, hendaklah diganti sebagaimana Rasulullah SAW mengganti sahabah Sahal bin Sa'ad yang nama asalnya adalah Hazan. Yang mana beliau ini sahabah, ayahnya juga sahabah. Siapa ayahnya? Sa'ad, ya, Sahal bin Sa'ad. Sahal bin dan Sa'ad ini adalah keduanya adalah sahabah. Di mana Sahal meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Sahal adalah 15 tahun. Nah, seperti ini perlu dicatat. Nah, Sahal nama asalnya Hazan. Kemudian Sahal ketika Rasulullah sallam wafat berusia 15 tahun. Dan beliau wafat dalam usia atau pada tahun 88 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah. Hadis-hadis yang berasal dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalan beliau, sekian hadis. Salah satunya yang bersama kita. Demikian pula pernah kita bahas pada kajian kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Di mana itu? Di masjid? Masjid Cadar, ya. Tepatnya pada hadis ke-31, di sana juga dari riwayat Sahal bin Sa'ad. Maka bisa dicatat, lihat Arba'in ke-31. Sebagai upaya nanti antum muraja'ah di rumah, buka kembali Arba'in Nawawiyah hadis tersebut. Dan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sedang bersama kita, yang sudah kita lalui, kita pernah dapatin riwayat dari jalan Sahal bin Sa'ad pada hadis ke-175. Maka untuk mensyaratkan pada catatan lihat hadis ke 175. Maka yang menjadi patokan nomor angka tadi adalah dari kitab aslinya, dari kitab matannya, dan bukan dari kitab terjemah. Karena kita dapati kitab terjemah tadi berbeda dengan kitab urutan kitab asli. Dari sisi urutan angkanya maka berbeda dengan aslinya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu, pernah sampai berita kepada beliau, anna Bani Amr bin Auf, bahwasannya Bani Amr, Bani yang namanya Amr bin Auf, kana bainahum syarrun, terjadi di antara mereka syarrun. Syarrun arti letter lucknya kejelekan, keburukan. Tapi mungkin bisa diartikan di sini adanya satu masalah. Adanya suatu masalah bainahum, di antara mereka, masalah intern. Bukan antara kabilah satu tetapi dengan kabilah yang lainnya, tetapi di antara Bani Amr bin Auf itu sendiri. Sampai berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keberadaan mereka terjadi perselisihan. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang disikapi oleh Rasul, maka beliau kharaja, beliau keluar. Keluar tadi maksudnya untuk menemui mereka. Apa yang beliau ingin lakukan? Yuslihu bainahum. Antum bubuhkan di situ arti atau catatan-catatan yang diperlukan. Lembaran itu buat antum. Selesainya antum simpan, jangan ditelantarkan. Nah, karena di situ ayat, di situ hadis. Rasulullah SAW keluar dengan maksud yuslih bainahum, untuk yuslih, apa yuslih? Mendamaikan bainahum, di antara mereka, apa yang terjadi pada mereka. Fi unasin ma'ahu, pada manusia yang bersama beliau. 6. Di sini kita bisa ambil suatu faedah. Antum catat faedah yang pertama. Fadlu al-islah bainan nas. Faedah di sini kita dapatkan dari kitab Fathul Bari. Syarahnya kitab Sahihul Bukhari. Penulisnya adalah Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Di sini kita dapatkan fadlu al-islah bainan nas, keutamaan untuk mendamaikan di antara manusia. Di mana itu? Di bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaikan apa yang terjadi celah pada mereka tadi, tidak kemudian beliau biarkan tetapi segera beliau selesaikan. Tidak beliau tunda. Sehingga sampai menumpuk masalah, tetapi beliau segera untuk menuntaskannya. Di sisi lain padanya keutamaan untuk mendamaikan di antara manusia. Dan disinilah sekali lagi kaitannya mengapa hadis ini dicantumkan pada bab al-islah bainan nas. Dengan itu kita tahu alasannya. Kemudian faedah yang kedua, jam'u kalimatil ummah, menyatukan kalimatnya umat, umat agar bersatu tetap utuh. Jika ada suatu masalah segera dituntaskan, tidak berlarut-larut. Apakah itu masalah yang sifatnya pribadi atau masalah-masalah yang lainnya, segera dituntaskan. Nah, maka itu akan berpengaruh kepada dakwah. Maka tahu Rasulullah SAW sehingga ini perlu diselesaikan dalam rangka untuk tetap mengokohkan kalimatul iman dari kaum muslimin. Wahan fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tertahan. Adanya usaha beliau untuk mendamaikan tadi sampai tertahan. Dijelaskan apa makna tertahan di akhir hadis, hubisa maknanya amsaku. Mereka Bani Amr tadi menahan beliau. Liudifu, untuk mereka melayani, menghargai beliau sebagai tamu. Naam, liudifu. Naam, menghargai beliau, memuliakan beliau sehingga beliau tertahan. Wahanat as-salat, sehingga sampai tibanya waktu salat. Naam. Faja'a Bilalun ila Abi Bakar, maka datanglah Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Bilal sebagai muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Bakar. Faqala, maka permintaan dari Bilal, ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa. Ya Abu Bakar, sungguh Rasulullah sallam telah tertahan. Sedang ada masalah yang harus diselesaikan. Dan beliau diminta, diharapkan mereka untuk menerima dari suguhan mereka. Wahanatis salat, sementara waktu salat telah tiba. Fahallaka anta umman nas, apakah engkau bersedia untuk mengimami manusia, mengimani salat? Naam. Maka apa jawaban Abu Bakar? Naam in syi'ta. Naam, insyaallah saya mau jika engkau memang menginginkan demikian. Fa aqama Bilalun, maka Bilal pun berdiri. Fa aqama Bilalun as-salat, maka Bilal mengqamatkan salat. Wa taqaddama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar maju sebagai imam. Fakabbara wa kabbara an-nas, maka beliau memulai takbiratul ihram, dan kemudian makmum jamaah dari kalangan sahabat yang di belakang beliau bertakbirlah setelah takbiratul ihramnya imam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menunjukkan fadlu Abi Bakar ala jami'is sahabah, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dibandingkan keseluruhan para sahabat. Apa yang menunjukkan keutamaan di sini? Beliau menggantikan imam yang mestinya itu adalah kedudukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dijadikan imam kecuali adalah yang mulia di kalangan mereka, yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Sehingga di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu barulah datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yamshi fis sufuf, beliau berjalan di saf-saf yang ada. Hatta qama fis saf, sampai beliau persis sampai di depan atau di posisi barisan yang ada. Fa akhadha an-nasu fit taswiq, tiba-tiba yang terjadi dari kalangan makmum, naam, melakukan tasfiq, menepuk tangan. Naam. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu la yaltafit fi salatih, dan di saat itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidaklah menoleh di dalam salatnya. Yakni dengan maksud diberikan tepuk tadi, harapan bahwa beliau Abu Bakar mengerti ataupun menoleh. Falamma aktsarun nas at-tasfiq, ketika kemudian semakin banyak makmum tadi melakukan tasfiq seperti ini, iltafata, kemudian Abu Bakar pun akhirnya menoleh. Fa ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ternyata yang didapati telah datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersikap mengisyaratkan kepada beliau, kepada Abu Bakar, untuk tetap di posisinya sebagai imam. Farafa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yadahu, maka Abu Bakar pun mengangkat tangannya. Fahamidallah sambil memuji Allah. Alhamdulillah. Di sini disebutkan faedah istihbab hamidallah, bolehnya untuk disunnahkan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Liman tajaddadat lahu ni'mah, ketika seseorang mendapatkan nikmat yang baru. Datangnya Rasul ikut sholat bersama mereka itu nikmat apa bukan? Nikmat. Maka sikap Abu Bakar tadi memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana fis sholat, walaupun itu terjadi pada sholat, maka beliau fahamidallah. Faedah berikutnya, jawaz at-tasbih walhamd fis sholat. Bolehnya untuk bertasbih. Nah, bolehnya untuk bertasbih dan bertahmid di dalam salat. Dengan alasan kenapa itu diperbolehkan, li'annahu min dzikrillah, karena termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita dapati kalimat tasbih? Nanti setelah ini akan disebutkan riwayatnya. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah, wa raja'al qahqarah. Maka kemudian beliau segera mundur ke belakang, hatta qama fis saf, sampai beliau pada saf, yakni saf yang pertama yang terdekat dengan imam. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun segera maju, fa shalla linnas, maka beliau ganti menjadi imam. Falamma faragha, ketika selesai salat, aqbala 'alan nas, beliau sampaikan kepada seluruh jamaah sahabat, menyatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, malakum hina nabakum syai'un fis salat akhadtum fit taswik. Wahai sekalian manusia, ada apa dengan kalian ketika digantikan kepada kalian di dalam salat, kemudian kalian bersikap menepuk tangan tadi? Itu perbuatan yang keliru bagi kaum laki-laki. Innamat tasfik lin nisa, ketahuilah cara menepuk tangan seperti itu adalah perbuatannya kaum wanita, sehingga terlarang bagi laki-laki untuk menepuk tangannya, karena itu kebiasaan dari wanita. Jika laki-laki melakukan seperti itu, maka tasyabbuh, menyerupai perbuatan wanita. Manna bahu syai'un fis salat, siapa yang menggantikan engkau di dalam salat, fal yaqul subhanallah, maka hendaklah dengan cara mengucapkan subhanallah sebagai upaya mengingatkan. Fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqul subhanallah illa altafat. Jika seorang pun tidak mendengar dia mengucapkan subhanallah kecuali dengan menoleh. Sehingga di sini memberikan faedah jawazul iltifat fis salat lil hajah, bolehnya menoleh dalam salat jika itu diperlukan, kondisi yang darurat. Berikutnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma mana'aka an tusalli bin nas hina asyartu ilaik? Apa yang mencegahmu wahai Abu Bakar ketika aku sudah isyaratkan kepadamu untuk tetap di posisimu? Apa yang mencegahmu kemudian kau mundur? Maka Abu Bakar menyebutkan alasannya, ma kana yambaghi libni Abi Quhafah an yusalli bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepantasnya bagiku, putranya Abu Quhafah. Abu Bakar ini, ayah beliau namanya Abu Quhafah. Tidak sepantasnya bagi putranya Abu Quhafah untuk mengimami manusia di hadapan manusia termulia, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini diberikan faedah pula bahwa sebagai bentuk ikramul kabir, memuliakan yang lebih tua dengan cara menyebut kunyah Ibnu Abi Quhafah sebagai bentuk untuk memuliakan yang besar. Itu di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil. Karena waktu sudah memasuki Isya, itulah yang bisa kita lakukan walaupun dengan secara singkat. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.